kasih sayang yang abadi. Tak ingatkah semuanya telah berlalu, dan tak mungkin aku pergi dari sisimu. Kenangan yang teramat manis, malam itu aku menangis. Akan ku ingkari kasih sayang.